Kadang diterpa badai ombak, begitu juga perjalanan cintaku. Menggenggam tanganmu, aku berjalan sendiri. Awan putih bertuliskan namamu. Yang ku ingin kau genggam tanganku. Percaya aku seutuhnya. Cintaku datang dari hati yang terdalam. Kan ku berikan untukmu seorang. Jangan kau tanya apakah ku kan setia. Ku tercipta untuk dirimu. Menggenggam cintamu, aku berjalan sendiri. Awan putih bertuliskan namamu. Cintaku datang dari hati yang terdalam. Kan ku berikan untukmu seorang. Jangan kau tanya apakah ku kan setia. Ku tercipta untukmu.